continue from the previous question. What should we do if we want to always meet the Dhamma? Apa yang seyogianya kita lakukan kalau kita ingin senantiasa berjumpa dengan Dhamma? Very good. If you want to meet with Dhamma always, this is very good. Is it true? Do you want to meet with Dhamma always? Please relinquish everything. It is important. Huh? One is going another direction. Dhamma is going another direction. Do you understand what is one? Do you understand? Understand. Household life is another direction. Nibbana is another direction. Two directions, opposite to each other. So if you want to meet with Dhamma, then first you must relinquish. This is everything, everything. Everything means wife, husband, children. Any properties you should relinquish first. Then you should try to practice Dhamma. How you should practice? I will explain later. Jadi bagus kalau kalian mempunyai niat untuk senantiasa berjumpa dengan Dhamma. Apabila seseorang ingin senantiasa berjumpa dengan Dhamma, dia harus melepaskan segalanya. Jadi ini sangat penting karena satu ke arah yang masing-masing mempunyai arah yang berlawanan. Maksudnya adalah bahwa kehidupan berumah tangga dengan keinginan untuk mencapai nibbana itu adalah dua arah yang berlawanan. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin mencapai nibbana, maka dia ingin mencapai nibbana, dia ingin senantiasa bertemu dengan Dhamma, maka dia harus melepaskan segalanya. Dia harus meninggalkan kehidupan berumah tangga. Dia harus melepaskan istri, suami, anak, segala pemilikan harta kekayaan, kemudian berusaha untuk berlatih. Bagaimana cara berlatihnya? Nanti saya akan jelaskan. In Anguttara Nikaya, there is one sutta. Anguttara Nikaya, Cetaka Nipada. The name of that sutta is Sotanugata Sutta. When the Buddha teaches, when did the Buddha teach this sutta? There are 500 Brahmins. They ordained together, but they have sharp wisdom. They study Buddha's teachings, they understand very easily. But their knowledge is only just learning knowledge. Because of this reason, they don't care to the Buddha. And they don't want to listen to Buddha's teachings. At the dying Buddha taught this sutta, Sotanugata Sutta. The brief meaning is, the Buddha teach three pitakas, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, and Vinaya Pitaka. Tata de dhamma dhata hundi vasada parichita vascha sa parichita manasa nubhagita dhetiya sopiti vidha. Very good, very good. What is the meaning? One bhikkhu learn these dhammas and learn by heart these dhammas, dada. He always memorized these dhammas. This is one. After memorizing these dhammas, then what he should do? Manasa nubhakita. He contemplates by his own mind, by his own direct knowledge, to understand the meaning. While contemplating, Dhitiya Sopati Vaidha, he must penetrate these dhammas by his own direct knowledge. What is the meaning of Dhitiya Sopati Vaidha? Commentary explains Atta to cha, Karana to cha, Pinyaya Sotu Pati Vaidha. Pichekhan kata. What is the meaning? I will explain later. Translation will be very long. Di dalam Anguttara Nikaya ada sebuah sutta yang di bab Catuka Nipata, yaitu sutta tersebut berjudul Sota Nugata Sutta. Mengapa Sang Buddha mengajarkan sutta ini? Pada saat itu ada 500 brahmana yang ditabiskan bersama-samaan, dan mereka semuanya memiliki kebijaksanaan yang tajam, dan apabila mereka mempelajari sesuatu, mereka dengan mudah menguasainya. Tetapi pengetahuan mereka hanyalah pengetahuan teoritis belaka. Mereka tidak peduli terhadap Sang Buddha, mereka tidak mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Lantas, Sang Buddha mengajarkan sutta ini. Sutta ini secara ringkas menyatakan bahwa ajaran Sang Buddha itu bisa dipelajari dari sutta, Abhidhamma, kemudian Vinaya. Apabila seseorang bhikkhu mempelajari atau mendalami dhamma ini, kemudian dia berusaha untuk mengingat-ingat dhamma tersebut, kemudian merenungkan dengan batinnya dhamma tersebut, merenungkan dengan pengetahuan langsungnya, dan juga memahami arti dari ajaran tersebut, kemudian berusaha untuk menembusi ajaran ini dengan pengetahuan langsungnya. So, what is the meaning? Adha doja karana doja pinyaya sopati vaidha pichagangkata. Sotu pati vaidha pichagangkata. In Buddha's teaching, if we summarize, there are four noble truths only. If one meditator wants to realize these four noble truths, number one, he must try to understand the noble truth of suffering. What is the noble truth of suffering? Sankhitena pinchu badane khanda dukkha. In brief, five clinging aggregates are dukkha sitta, the noble truth of suffering. These noble truth of suffering, five clinging aggregates are called atta in this case. Then karana means the noble truth of the origin of suffering, samuriya sejja. That samuriya sejja is especially dependent origination. Because of the arising of past causes, present effects arise. Because of the rising of present causes, future effects will arise. If you understand such type of causal relationship between cause and effect, such type of understanding is called the understanding of dependent origination by direct knowledge. This is Samuriya Sijja. So, this Dogha Sijja Dhammas and Samuriya Sijja Dhammas, you must try first to understand. When you try to understand these two noble truths, you must try to understand by your own direct knowledge, Pichakankata, Pichakanyana, not by hearsay. If you learn the Dhamma just only learning from the teacher, such learning knowledge is only decisive supporting cause only for realization of Nibbana. Not direct knowledge. But depending on this learning knowledge, you must try to understand these two noble truths by your own direct knowledge. This is Pichakankata. Pichakankata. Jadi untuk menjelaskan apa yang telah disebutkan tadi bahwa seorang bhikkhu seyogianya mendalami dhamma ini kemudian mengingat-ingatnya, merenungkannya dengan batinnya atau dengan pengetahuan langsungnya, merenungkan maknanya, kemudian berusaha untuk menembusi dhamma ini dengan pengetahuan langsungnya. Jadi penjelasan terhadap pernyataan ini adalah bahwa untuk ajaran-ajaran Sang Buddha pada dasarnya bisa diringkas menjadi empat kebenaran Arya. Oleh karena itu, seorang meditator seyogianya merealisasikan keempat atau mewujudkan keempat kebenaran mulia ini atau menembusi keempat kebenaran mulia ini. Dan pertama-tama dia harus berusaha untuk memahami dukkha, penderitaan. Apa yang dimaksudkan dengan penderitaan? Secara ringkas dikatakan bahwa dukkha atau penderitaan itu adalah penderitaan yang ditimbulkan oleh lima gugus kemelekatan pancakhanda, dan itulah yang disebut sebagai pemahaman terhadap attha. Kemudian dia juga seyogianya berusaha untuk memahami kebenaran Arya yang kedua, yaitu asal muasal munculnya dukkha, sebab-sebab munculnya dukkha. Itulah yang disebut sebagai makna karana. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan samudaya sacca atau kebenaran tentang sebab-sebab munculnya dukkha, itu adalah paticca samuppada. Jadi di dalam ajaran paticca samuppada diajarkan bahwa sebab di masa lampau menimbulkan akibat di masa sekarang. Sebab di masa sekarang menimbulkan akibat di masa mendatang. Jadi di dalam paticca samuppada ini diajarkan tentang sebab dan akibat. Paticca samuppada ini harus diwujudkan, harus ditembusi dengan pengetahuan langsung. Dan secara umum dapat dikatakan bahwa empat kebenaran Arya itu harus ditembusi dengan pengetahuan langsung dari diri kita sendiri. Bukan hanya dengan mempelajarinya secara teoritis. Mempelajarinya secara teoritis itu hanyalah suatu pendukung untuk mencapai nibbana. Itu hanyalah sebagai pendukung untuk kerealisasi secara langsung melalui pengetahuan kita sendiri. Jadi bergantung pada pengetahuan secara teoritis, barulah kita bisa maju ke lebih lanjut ke pendalaman atau penembusan melalui pengetahuan langsung. Among five clinging aggregates, the clinging aggregate of materiality is materiality rupa. The clinging aggregate of feeling, the clinging aggregate of perception, the clinging aggregate of formations, and the clinging aggregate of consciousness. These four clinging aggregates are called mentality nama. So if we summarize these five clinging aggregates, there are only mentality and materiality, nama and rupa only. These nama rupas you must try to understand by your own direct knowledge. After that, you must contemplate those rupas, those namas, those materiality and mentality, as anicca, dukkha, and anatta. As soon as they arise, they pass away very, very quickly, so they are anicca. They are always oppressed by rising and passing away, so they are dukkha. There is no permanent entity, permanent substance, permanent other self, so they are another non-self. Because as soon as they arise, they pass away very, very quickly, so there is no permanent substance in them, so they are another. You must contemplate them as anicca, dukkha, another systematically. Again, you must also contemplate dependent origination patterns such as ignorance, avijja, craving, tanha, clinging, upadana, etc. You must contemplate these dependent origination patterns also as anicca, dukkha, and anatta. You must contemplate them systematically up to Sankharupakkhajnana states. However, if you can clearly see rising states of those nama rupa, mentality and materiality and their causes, rising and passing away very, very clearly in every moment, every mind moment, in every rupa moment, then you can continue to practice Abba Vipassana insight knowledges such as Vinga Jnana, Dissolution Jnana, etc. Jadi pada dasarnya lima gugus kemelekatan itu adalah gugus kemelekatan materi atau rupa, kemudian gugus kemelekatan perasaan atau wedana, gugus kemelekatan persepsi atau sanya, kemudian gugus kemelekatan bentuk-bentuk batin yaitu sangkara, gugus kemelekatan kesadaran atau winyana, dan kelompok perasaan, persepsi, bentuk-bentuk batin dan kesadaran itu disebut sebagai nama atau fenomena mental. Sedangkan gugus kemelekatan materi itu biasanya disebut juga sebagai rupa atau fenomena materi. Jadi pada dasarnya, lima gugus kemelekatan bisa dikatakan terdiri dari dua kelompok, yaitu fenomena mental dan fenomena materi. Jadi kita berusaha untuk memahami kelima gugus kemelekatan ini melalui pengetahuan langsung kita. Kita juga perlu merenungkan fenomena materi dan fenomena mental ini sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Karena fenomena materi dan fenomena mental ini timbul dan tenggelam, timbul dan lenyap dengan cepat sekali, oleh karena itu dia bersifat anicca, tidak kekal. Kemudian karena ketika kita melihat ketidakkekalan ini, lantas merasa tertekan, sehingga itu dikatakan dukkha atau menderita. Kemudian karena tidak ada suatu diri yang kekal, karena pada saat dia fenomena-fenomena ini timbul dan tenggelam dengan sangat cepat, tiada suatu diri yang kekal, sehingga itu disebut sebagai anatta. Jadi kita perlu memahami anicca, dukkha, dan anatta ini. Selanjutnya kita juga perlu merenungkan faktor-faktor yang ada di dalam paticca samuppada, yaitu misalnya diawali dengan ketidaktahuan awija, kemudian kemelekatan atau tanha, kemudian upadana, kemelekatan yang terus menerus, dan sebagainya. Kita perlu merenungkan faktor-faktor dari paticca samuppada ini sebagai anicca, dukkha, dan anatta juga. Apabila kita berlatih secara sistematis, maka nantinya kita akan tiba pada tingkatan pengetahuan yang disebut sebagai sangkarupekha nyana, yaitu pengetahuan di mana batin kita tetap seimbang pada saat melihat berbagai bentuk-bentuk yang keberadanya bersyarat ini atau sangkara. Dan kalau misalnya kita bisa melihat dengan jelas muncul lenyapnya fenomena materi dan fenomena mental, atau muncul lenyapnya nama rupa ini, kita bisa melihat dengan jelas, kita bisa mencermati timbul tenggelamnya dalam setiap momen batin, dalam setiap momen materi, maka kita bisa lanjut ke pengetahuan vipassana, dan kita akan mencapai tahap di mana disebut sebagai pengetahuan tentang kelenyapan atau kelenyapan bangga nyana, atau pengetahuan tentang kelenyapan. If you see clearly the arising and passing away of every mentality and materiality in every mind movement as well as in every rupa movement. At that time, if you want to go further inside knowledge, then you should try not to pay attention arising stage. You should pay attention only perishing or dissolution only. Dissolution of nama, dissolution of rupa only. At that time, slowly you will see only dissolution, not rising of nama, rupa, mentality and materiality. At that time, you will also not see kalapas. You will see only pure rupas, pure mentality, pure materiality only. This is very pure vipassana insight. At that time also you must contemplate as anicca, dukkha, and anatta. At that time, what is the meaning of anicca? Anicchan khayatena. Very, very quickly, perishing, perishing, perishing, perishing. Because of the meaning of perishing away very, very quickly, this is anicca. Dukkha bhayatena. What is the meaning of dukkha? At the dying, you should try to see fearfulness of this nama-rupa. They are very dangerous. Always dissolution, always dying. Is it good? Very fearful, very dangerous. They are giving us very danger, many dangers. Always we are dying, moment to moment. And within one life, we die. This is we call samudhi marana. According to conventional truth, we pass away. But according to ultimate sense, we are dying in every mind moment. If we are dying in every mind moment, is it sukha or dukkha? How do you think? Really dukkha. They are very dangerous. Dukkha vayatina. Very fearful one. They are very fearful. In this way, you should emphasize dukkha. Then anatta, atatta, anatta, asagara, sarakatina. The meaning of anatta is asara, nisara, no essence, no substance, no permanent self in them, so they are anatta. You must contemplate them as sometimes anicca, sometimes dukkha, sometimes anatta. If you contemplate in this way, slowly your vipassana insight will become mature, and then you will attain up to the Sankharupaka jnana stage, the formation's equanimity knowledge stage. Apabila kita sudah bisa melihat dengan jelas muncul lenyapnya nama rupa, muncul lenyapnya fenomena materi dan fenomena mental dalam setiap momen batin, dalam setiap momen materi, maka kita bisa maju lebih lanjut ke pengetahuan batin yang lebih dalam lagi. Kita pada saat itu bukan, jadi seyogianya tidak melihat muncul dari apa berbagai fenomena, tetapi yang perlu kita lihat adalah kelenyapan dari berbagai fenomena ini. Kita berusaha untuk melihat lenyapnya fenomena materi dan juga melihat lenyapnya fenomena mental. Maka secara berangsur-angsur, nantinya kita akan hanya melihat fenomena lenyapnya saja. Dan kita tidak akan melihat munculnya fenomena materi dan fenomena batin. Kita tidak akan melihat kalapa. Akan tampak lebih sedikit fenomena materi dan fenomena mental. Pada saat itu pengetahuan vipassana kita menjadi sudah jauh lebih murni. Pada saat itu kita siogyanya merenungkan lebih lanjut ke anicca, dukkha, dan anatta. Pada saat kita melihat kelenyapan dari berbagai fenomena itu dengan begitu cepat, saat itu kita menyadari tentang ketidakkekalan atau anicca. Pada saat kita melihat hanya muncul kelenyapan saja, lantas muncul rasa takut, muncul rasa terancam, muncul rasa bahaya. Karena kita melihat hanya lenyap saja, hanya mati saja, hanya kematian saja. Kematian yang terjadi di sini adalah dari saat ke saat. Jadi dari setiap fenomena itu kita melihat hanya kematian saja. Jadi kematian itu terjadi dari saat ke saat. Lain dengan pengertian kita secara umum, secara konvensional, di mana kita melihat bahwa kematian itu hanya terjadi satu kali dalam kelahiran ini saja. Tetapi dalam pengertian yang paling hakiki, sesungguhnya kematian itu terjadi dalam setiap saat. Apakah itu pada saat kita, apakah pada saat kita melihat kematian yang terjadi pada setiap saat itu, apakah kalian merasa bahagia atau merasa duka? Ya, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu disebut juga sebagai dukkhang baya nyana. Kemudian pada saat itu kita juga seyogianya melihat anatta. Anatta sendiri berarti asara atau nisara. Asara berarti tiadanya suatu substansi, tiadanya suatu inti. Tiada suatu inti, tiada suatu diri. Dan kita siogianya sesekali merenungkan tentang anicca, sesekali merenungkan dukkha, sesekali merenungkan anatta. Maka apabila kita melakukannya secara demikian, secara perlahan-lahan vipassana, pengetahuan vipassana kita akan meningkat, dan kita akan sampai pada tahap sangkharupekha nyana, yaitu pengetahuan di mana batin kita tetap seimbang ketika melihat berbagai fenomena yang keberadaannya bersyarat. What is the meaning of sangkharupekha formations equanimity knowledge? If you practice diligently vipassana by contemplating these formations, nama, rupa, mentality, materiality as anicca, dukkha, and anatta continuously for a long time, then you can understand easily three types of forks. Adinua. What are three types of forks? F-A-U-L-D. Anicca, this is one fork. Dukkha, one fork. And anatta, one fork. For example, you are going to a market to buy a cloth. If you take the cloth, if you can see three types of big holes in that cloth, will you have attachment? No. You don't care this cloth equanimity. Don't care. Then you can choose another one. In the same way, meditator is contemplating this nama rupa as anicca, dukkha, anatta continuously. At that time, he sees these three types of fault, three holes, anicca, dukkha, and anatta. At that time, he has equanimous mind to this mentality and materiality nama rupa. Why? He do not grasp this mentality and materiality as this is my, this is I, this is my other. In this way he does not grasp. Grasping is very dangerous. If you grasp this is my, do you understand? This is my. this husband is mine, this wife is mine, this daughter is mine, this son is mine, this property is mine. Such type of grasping is very dangerous. He already understands the danger of grasping. So he never grasped this nama rupa as mine, this is mine. Then he never grasped this nama rupa, this is I. He never grasped this nama rupa as my ada. If he grasped this is mine, this is mine, this is we call tanagaha, grasping by attachment. If he grasps this nama rupa as this is I, this is grasping by mana conceit. If he grasps this nama rupa as this is my ada, this is grasping by ada. He never grasps these three types of. He never grasps this nama rupa by way of these three types of grasping. Because of this reason, he had no attachment. He had equanimity to this nama rupa. Why this grasping is not ogre to him? He always contemplate this is anicca, always perishing. As soon as rice perish away, it is true. Now he do not pay attention to rising. He emphasizes only perishing, dissolution only. Because of this reason, he always see every nama rupa dissolution, dissolution, dissolution only. At that time, he contemplate as anicca. If he contemplate anicca, then this is I, grasping as this is I, will disappear. There will be no mana. There will be no putting place for mana conceit. Again, he contemplates this nama and rupa as dukkha. Always suffering. Why? Always disappearing, always perishing. Only disappearing he see, only perishing only he see, only dissolution he sees. At that day, he contemplate as a fearful, dangerous one. And then he contemplate dukkha. At that day, he had no attachment to these formations, nama and rupa. Again, he contemplates these formations as anatta by seeing dissolution only. At that time also, he will not grasp this nama rupa as this is my atta. Because of not grasping this mentality and bodily as this is my, this is I, and this is my atta, then tanha attachment, conceit, mana, and ada, deity. These three defilements disappear. He saw these three types of pores. These are three types of holes in a cloth. Then he had equanimous mind. That equanimous knowledge is called Sankharupaka Jnana, formations equanimity knowledge. Jadi apabila kita merenungkan anicca, dukkha, dan anatta secara kontinu, secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama, maka kita akan memahami bahwa kita akan memahami tiga cacat, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Maksudnya adalah bahwa misalnya ketika kita pergi ke suatu toko, kita mau membeli pakaian, kemudian kita melihat ada tiga cacat pada pakaian tersebut. Kita melihat ada tiga lubang pada pakaian tersebut. Lantas setelah melihat ini, kita tidak mau pakaian tersebut, kita pilih yang lain. Demikian pula, pada saat kita melihat nama rupa, kita melihat fenomena materi dan fenomena mental, bahwa itu hanyalah anicca, dukkha, dan anatta. Kita melihat tiga cacat yang ada pada berbagai fenomena tersebut. Lantas, apabila kita bisa, batin kita bisa seimbang pada saat melihat fenomena-fenomena ini, yaitu fenomena materi dan fenomena mental, dan kita bisa tidak menggenggam bahwa ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Kita tidak menggenggam karena penggenggaman atau kemelekatan itu adalah bahaya sekali. Apabila kita menggenggam dengan kuat, apabila kita melekat dengan kuat, apakah melekat terhadap suami, melekat terhadap istri, melekat terhadap anak-anak, ini adalah milikku, ini adalah milikku. Dan apabila kita sudah memahami bahwa itu bahaya dari kemelekatan, maka kita tidak akan pernah lagi berusaha untuk melekat pada berbagai fenomena materi dan fenomena mental. Kita tidak akan lagi melekat pada inilah milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Jika kita melekat bahwa ini adalah milikku, maka itu merupakan yang disebut sebagai kemelekatan yang disebutkan oleh tanha. Kemudian apabila kita menggenggam bahwa ini adalah aku, maka itu adalah yang disebut sebagai mana atau keangkuhan. Apabila kita menggenggam bahwa ini adalah diriku, maka itu disebut sebagai ditthi atau pandangan salah. Oleh karena itu, seseorang yang sudah mencapai tahap ini, dia tidak akan pernah lagi akan menggenggam kuat-kuat berbagai fenomena materi dan fenomena mental. Dia tidak akan lagi melekat pada fenomena materi dan fenomena mental. Dan dia, batin dia, berada dalam keseimbangan. Walaupun melihat berbagai fenomena-fenomena demikian. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena dia senantiasa berusaha untuk merenungkan kelenyapan dari berbagai fenomena mental maupun fenomena materi yang ada. Dia berusaha untuk melihat ketidakkekalan dari berbagai fenomena-fenomena itu. Kemudian dia juga kemudian kemelekatan atau penggenggaman terhadap aku juga sudah hilang. Oleh karena itu, pada saat itu keangkuhannya pun juga akan lenyap. Kemudian dia juga merenungkan makna dukkha dari fenomena materi dan fenomena mental. Dan dia melihat kelenyapan dari berbagai fenomena mental dan fenomena materi itu. dan lantas muncul rasa takut, rasa terancam, rasa bahaya dalam dirinya. Lantas muncul pemahaman tentang duka. Kemudian dia juga mencoba untuk dia juga memahami anatta karena melihat kelenyapan dari berbagai fenomena-fenomena itu. Dia berusaha untuk tidak melekat pada berbagai fenomena-fenomena ini. Dia tidak melekat pada fenomena itu dengan mengatakan bahwa ini adalah diriku, ini adalah atta saya. Dan lantas dengan demikian pandangan salahnya pun menjadi lenyap. Dan tanha atau mana sama dikhi itu ibaratnya adalah tiga lubang yang ada pada pakaian yang kita akan beli. Dengan memiliki sikap batin yang seimbang terhadap berbagai fenomena-fenomena ini, maka itulah yang disebut sebagai sangkharupeka nyana, yaitu pengetahuan yang muncul, pengetahuan di mana batin kita bisa bersikap seimbang ketika melihat berbagai fenomena-fenomena yang keberadaannya bersyarat. Again, commentary explains with another example. Do you want to listen to this another example? I'm not telling to you. Commentary says only this example. One man has a very, very beautiful wife. Is it good? Very good. But one day he saw his wife was enjoying with another man. Because of this fault, they divorced. After that, when he saw again this lady enjoying with another man, he had no much feeling, no feeling, equanimity, upekkha. Very good. Oh, this upekkha is very good. Very brave upekkha. Is it true? No one answered. Very brave upekkha. This upekkha is highest upekkha. In the same way, now he is practicing vipassana by seeing dissolution of nama rupa. He saw these three faults, nature, dukkha, and anatta. Because of this reason, he has equanimous mind. That equanimous mind is very good, very high class upekkha. Among every upekkha, this upekkha is very high, very powerful upekkha. Why it is very powerful? It is very good, decisive supporting cause for attainment of Nibbana, for realization of Nibbana. Because of this reason, this equanimity upekkha is very good. So you should accumulate such type of upekkha. This is very important. Will you accumulate? Okay, time. Oh, very good. Di dalam kitab ulasan, di dalam kitab Athakata, ada diberikan satu contoh tentang anatta. Jadi itu cerita Athakata, bukan cerita saya ya. Dan jadi di sana dikatakan ada seorang pria, dia memiliki seorang istri yang cantik. Tetapi pada suatu hari dia melihat istrinya ini sedang bersenang-senang dengan pria yang lain. Lantas karena melihat cacat ini, lantas dia bercerai dengan istrinya. Ketika dia melihat mantan istrinya ini bersenang-senang lagi dengan pria yang lain lagi, maka dalam diri pria tersebut, batin dari pria tersebut yang mantan suaminya ini, batinnya tetap bisa seimbang. Jadi keseimbangan seperti ini atau upekha seperti ini merupakan sesuatu yang sangat bagus sekali. Ini merupakan upekha yang paling tinggi. Jadi apabila seseorang berlatih vipassana, dia melihat lenyapnya nama rupa, melihat lenyapnya berbagai fenomena materi dan fenomena mental, dia melihat tiga cacat yang ada di dalam fenomena-fenomena ini. Dia melihat tiga sifat yang ada di dalamnya. Dia melihat anicca, dukkha, dan anatta yang ada di dalam fenomena-fenomena ini. Dan batinnya ketika melihat ini bisa berada dalam keseimbangan. Dan ini keseimbangan ini merupakan keseimbangan yang paling tinggi. Keseimbangan dalam tataran yang paling tinggi. Di antara berbagai keseimbangan batin, ini merupakan keseimbangan batin yang paling tinggi. Karena ini merupakan suatu kekuatan yang sangat unggul pada saat seseorang ingin mencapai nibbana. Apakah kalian ingin mengumpulkan UPK seperti ini? Again, if he practices vipassana diligently, again and again, then one day his sankharupaka jnana, the formation's equanimity knowledge will become matured. At the end of matured Sankharupaka jnana, but in fruition knowledge will arise. That but in fruition knowledge will take nibbana as object. At the day, he will realize nibbana. This is one type of good man who will always meet with Dhamma. In every future existence, if there is any future existence for him. Dan apabila dia berusaha untuk berlatih vipassana lebih lanjut, berulang kali, maka tingkatan sankharupeka jnananya atau pengetahuan, suatu tingkatan pengetahuan di mana batinnya seimbang pada saat berhadapan dengan berbagai fenomena-fenomena yang keberadaannya bersyarat itu mulai matang, diri sankharupeka jnananya itu mulai matang, maka dia akan mencapai, mendapatkan pengetahuan maggapala, jalan dan hasil. Dan akhirnya mewujudkan nibbana. Jadi apabila seseorang yang bajik bisa menjadi seperti ini, maka dia senantiasa akan bertemu dengan Dhamma. Maka dia tidak akan terlahir kembali. If he continued his vipassana practice again, one day when his vipassana becomes matured, he will become Sagadagami. Sagadagami is another good person who will always meet with Dhamma. Again, if you continue his vipassana meditation, diligently, one day his vipassana insight will become mature. At the end of mature his vipassana insight, he will realize Nibbana again by anagami path and approaching knowledge. He will become anagami. Anagami bhasa is detached good man who will always meet with Dhamma. Again, if he continued his vipassana insight, then if he practiced diligently one day, his vipassana insight also will become matured, and he will become arhat. The arhat is best good man who will always meet with Dhamma. This Dhamma is eternal peace, Nibbana only. Very good. Jadi apabila orang baik tersebut, orang bajik tersebut bisa berlatih lebih lanjut dan pengetahuan vipassananya menjadi matang, dia akan mencapai tingkatan sakadagami. Ini merupakan orang bajik yang lain lagi, yang kedua, yang senantiasa akan bertemu dengan Dhamma. Kemudian apabila orang tersebut bisa berlatih lebih lanjut dengan tekun, maka pengetahuan vipassananya kalau sudah menjadi matang, dia akan mencapai tingkatan anagami. Ini merupakan orang bajik yang ketiga yang senantiasa akan bertemu dengan Dhamma. Dan apabila orang tersebut berlatih lebih lanjut dan berlatih dengan tekun, maka apabila pengetahuan vipassananya sudah matang, maka ia akan mencapai tingkatan arahat. Ini merupakan orang bajik yang tertinggi, yang terbaik. Dia akan mewujudkan kedamaian yang abadi, yaitu Nibbana. In this Sutta Nikaya Sutta, Buddha says another example. Although he practices vipassana diligently, he cannot realize Nibbana, he cannot become Sotapanna. However, he did not give up his meditation practice. He continued his vipassana diligently again and again. While practicing vipassana at the Sankharupaka Jnana stage, he passed away. He became dead. At that time, his Maranasana Javana, near death Javana, take the formations Nama Rupa as Anicca or Dukkha or Anatta. He already, because he is one practicing vipassana, he passed away. Because of this reason, his death, near death, Javanas, impatience, take this formations, nature, or dukkha nature, or another nature. His death, near death, impatience, Javana, already sees nature or dukkha nature or anatta nature of these formations. Then, as soon as he passed away from this life, he spontaneously he was reborn in Deva world. In the Deva world, he still can continue his meditation practice very quickly. Why? In the Deva world, there is but linking mind moment, Parisandhi Chaita. That Parisandhi Chaita also knows the near death moment, Jonas object. That is the nature or dukkha nature or anatta nature of those nama rupa formations. Again, after his birth linking mind movement, there was bhoyanga mind movement, life continuing mind movement. That bhoyanga mind state also knows this nature or dukkha nature or anatta nature of those formations. So because of this reason, anicca, dukkha, anatta formations are very clear to in his mind. At that time Buddha says, very important one. What? How Buddha says, Dando bhikkhave satubhado atha so sato khipan yeva visesa gami hoti. It will be delay to begin mindfulness. He will very, very quickly realize Nibbana. Is it good? Very good. You will meet with Dhamma always. Is it good? Very, very good. Kemudian di dalam sutta yang sama, yaitu Sotanugata Sutta, itu Sang Buddha memberikan sebuah contoh. Apabila seseorang tidak mencapai Nibbana pada hidup itu juga, atau dia tidak mencapai tingkat sotapanna pada hidup itu juga, dan dia tidak berhenti untuk berusaha, jadi dia tidak menyerah dan dia berlatih secara lebih lanjut, dia berlatih lebih lanjut dan meneruskan latihannya, dan dia mencapai tingkatan sangkarupekha nyana, dan pada tingkatan itu dia meninggal dunia. Maka dalam kesadaran maranasanya jawananya itu akan mengambil fenomena materi dan fenomena mental, atau akan melihat fenomena materi dan fenomena mental sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Dan karena dia mampu melihat secara demikian, oleh karena itu dia akan segera terlahir di alam dewa. Di alam dewa tersebut dia akan mampu untuk melanjutkan latihan meditasinya dengan cepat. Dan di alam dewa tersebut, karena kesadaran patisandinya atau kesadaran patisandi di mana dia terlahir sebagai dewa tersebut, mengetahui objek marana sanya jawana ini, maka jadi kesadaran patisandi ini mengetahui objek jawana ini. Dan patisandi ini juga menjadi kondisi batin bawangga dari orang tersebut, sehingga dia mengetahui sifat anicca, sifat dukkha, dan sifat anatta dari berbagai fenomena materi dan fenomena mental. Dan karena dia mampu melihat dengan jelas sifat anicca, dukkha, dan anatta dari fenomena materi dan mental ini, sehingga dia dengan cepat bisa mencapai Nibbana. Apakah ini baik atau tidak? Jadi dia akan senantiasa berjumpa dengan Dhamma. There is also, this is very good life insurance. Is it okay? Very good. And this one, there are many life insurance. They are not sure. This is very sure. Oh, very good. Then another life insurance. Another one. One bhikkhu or one meditator diligently practiced vipassana, but he did not realize nibbana. But near that moment, but he cannot meditate well. But he had already attained up to Sankharupaka jnana stage, the knowledge, the formations equanimity knowledge stage. But near that moment, because of some problem is because of the sickness is very strong, etc., he cannot meditate well. Then one type of wholesome karma, another wholesome karma. He had accumulated many wholesome karmas such as dana, sila, samatha, vipassana, etc. So among these wholesome karmas, one very strong wholesome karma appear. Taking near that moment, he takes this good sign, good karma, good nimitta. Taking this good nimitta, he was again reborn in Deva world. But because he cannot take up to the Maranasana stage, the anicca, dukkha, or another nature of those formations. Because of this reason, this anicca, dukkha, another nature of formations cannot appear in his Bhunga mindset. However, in Devawa, there are very, very big meditation halls. Very good. Very, very good. Don't worry. In that meditation hall, sometimes Senengku Mara Brahma came down to Tavarinsa Devawa to preach Dhamma. Sometimes Sahambati Brahma came down to preach Dhamma. So some famous Brahmas also occasionally came down to the Deva world to preach Dhamma. Occasionally in Deva world also there are famous Dhamma Kathikas. Not like me. There are famous Dhamma Kathikas. They also occasionally teach Dhamma in that meditation hall. So at that time, that Deva, who passed away, that Deva also listening the Dhamma talk. While listening Dhamma talk, he already understand. How he already understand? Oh, this Deva or this Brahma is talking about meditation subject. He is talking nature or dukkha or another nature of those formations. Oh, these Dhammas I had already practiced in my previous life as a bhikkhu or as a meditator. He quickly remember. At that time, he contemplate these formations again as anicca, dukkha, and another. Contemplation is very delayed. He will realize nibbana very, very quickly. This is second type of good person who will always meet with Dhamma. Contoh yang lain lagi, apabila seorang bhikkhu dia berlatih dengan tekun, tetapi tidak mewujudkan, tidak merealisasikan nibbana pada kehidupan itu juga. Kemudian, walaupun dia sudah mencapai tingkatan Sankharupekha Jnana, tetapi karena pada saat menjelang kematian dia tidak bisa bermeditasi dengan baik, mungkin pada saat menjelang mati, menjelang meninggal, dia mengalami suatu sakit yang serius, sehingga dia tidak bisa meditasi dengan baik. Tetapi, karena dalam semasa hidupnya, dia juga melakukan banyak karma baik, sehingga pada saat menjelang meninggal, akan muncul nimitta karma baiknya. Dan akhirnya dia terlahir di alam dewa. Jadi karena menjelang kematian, dia tidak bisa seperti orang dari apa contoh sebelumnya di mana dia sudah mencapai sangkaru pekanyana, kemudian mampu pada saat menjelang kematian mampu melihat anicca dukkha dan anatta dari apa fenomena materi dan mentalnya. Dan apa jadi karena orang yang terakhir ini dia tidak bisa melihat anicca dukkha dan anatta pada saat menjelang kematiannya, sehingga dalam kesadaran bawangganya itu juga tidak ada kesan dari anicca dukkha dan anattanya. Tetapi ya karena dia terlahir di alam dewa, dan di alam dewa ada juga suatu aula meditasi yang besar, ruang meditasi yang besar, di mana Brahma-Brahma yang cukup tinggi tingkatannya, misalnya Brahma Sahampati, itu sering mendatangi tempat itu untuk mengajarkan Dhamma. Jadi di alam dewa juga cukup banyak Dhamma Katika atau pengkhotbah Dhamma yang bagus, dan sesekali mereka juga mendatangi Dhammasala tersebut untuk mengajarkan Dhamma kepada para dewa yang ada di sana. Nah, ketika dewa tersebut ya atau orang yang terlahir di alam dewa tersebut, dia mendengarkan khotbah-khotbah Dhamma ini, di mana pada saat itu mungkin ada seorang Brahma sedang membahas tentang anicca, dukkha, dan anatta. Dia pada saat itu akan dengan cepat mengingat bahwa dalam kelahiran lampaunya, dia sesungguhnya juga sudah memahami hal ini. Dia sesungguhnya juga sudah melihat dengan pengetahuan langsungnya tentang anicca, dukkha, dan anattanya. Dan apabila pada saat itu dia merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, maka dia akan bisa dengan cepat mencapai nibbana pada saat itu. Ini merupakan satu contoh yang lain lagi tentang seorang bajik yang senantiasa akan berjumpa dengan Dhamma. There is another type of meditator, number 3. That meditator also in the same way, up to near death moment, he cannot practice diligently vipassana. But one type of good wholesome karma produced to be reborn in Devatva. When he was reborn as a Deva, the nature, dukkha, anatta, nature of those formations not appear in his mind automatically. He also not gets any opportunity to listen to the Dhamma talk from the Brahmas and Deva Dhamma Kritikas. However, he has one good opportunity to listen to Dhamma. This Dhamma was taught by a bhikkhu. That bhikkhu has psychic power. With his psychic power, occasionally he visited the Deva world and he preached Dhamma there. While listening, that bhikkhu's Dhamma, that Deva, very, very quickly understands, oh, this bhikkhu is talking about samatha and vipassana meditations. These samatha and vipassana meditations I had already practiced as a human being when I was in human world as a bhikkhu or as a meditator. At that time, quickly he contemplated the nature, dukkha, nature, and another nature of those formations. At that time, contemplation will be very clear. He can quickly realize Nirvana. Very, very quickly can realize Nirvana. This is that type of good meditator who will always meet with Dhamma. Contoh yang lain lagi adalah apabila meditator itu tidak bisa berlatih vipassana dengan baik, tetapi karena pada saat menjelang kematian, lantas karena satu jenis kusala kama yang telah dilakukannya, dan itu ingatan terhadap kusala kama demikian muncul di dalam batinnya pada saat menjelang kematian, sehingga membuat dia terlahir di alam dewa. Pada saat menjelang kematian dia tidak melihat sifat anicca, dukkha dan anatta dari berbagai fenomena materi dan mental, dan oleh karena itu dan dia juga tidak mendengarkan ceramah dhamma atau khotbah dhamma yang dilakukan oleh para dewa atau para brahma yang tinggi-tinggi. Tetapi sesekali ada seorang bhikkhu yang memiliki kesaktian yang mampu pergi ke alam dewa untuk memberikan khotbah di sana. Nah, pada saat bhikkhu yang memiliki kesaktian tersebut mendatangi tempat dewa tersebut, lantas dewa ini mendengarkan khotbah dari bhikkhu ini, dan bhikkhu ini membahas tentang meditasi samatha dan vipassana. Lantas dewa ini dia mengingat kembali bahwa rupanya sebelum saya terlahir di sini, ketika saya terlahir sebagai manusia, ketika saya terlahir sebagai seorang bhikkhu, ketika saya terlahir sebagai seorang yogi, saya sesungguhnya sudah berlatih meditasi ini. Sehingga dengan cepat dia akan merenungkan sifat anicca, dukkha dan anatta dari fenomena materi dan fenomena mental, sehingga dia dengan cepat bisa mewujudkan nibbana. Ini merupakan orang jenis ketiga yang senantiasa akan berjumpa dengan dhamma. This another Buddha. Again, Buddha teach in the same way. In meditator diligently practice vipassana. However, up to near death moment, he cannot meditate well. Because of this reason, one type of wholesome karma produced to be reborn as a deva in the deva world. At that time, he cannot see those formations by his direct knowledge very quickly. He had also no opportunity to listen to the Dhamma taught by the Brahmas and Deva Dhamma Kathikas. He had also no opportunity to listen to the Dhamma taught by a bhikkhu who had psychic power and who visit to the Deva world to teach Dhamma. However, when he was practicing vipassana as a bhikkhu or as a meditator in human world, there are many fellows, fellowships, good meditators, same good meditators, good friends. One of these bhikkhus or meditators passed away first before he was passed away. Before he passed away. Then that bhikkhu also became Deva in the Deva world. Again, he also passed away. When he passed away, he was reborn in Deva world. At that time, they meet to each other. At that time, that previous Deva told him, teach him, oh dear friend, as a bhikkhu or as a meditator in human world, we are practicing such and such meditation subjects. Please remember this meditation subject. In this way, he told, at that time, he remembered his meditation subjects. And then, he contemplated those formations as nature, dukkha, and ananda. Contemplation will be very, very delayed. But realization of nirvana will be very quick. This is the fourth type of good meditator who will always meet with Dhamma. Is it good? Very, very good. Oh. Very good, like life insurance. Contoh yang lain lagi, ada seorang meditator atau seorang yogi, dia berlatih meditasi dengan tekun, tetapi ketika menjelang meninggal, dia tidak bisa bermeditasi dengan baik. Tetapi karena satu dan lain jenis dari kusala karmanya, membuatnya terlahir sebagai dewa. Walaupun dia tidak bisa melihat sifat anicca, dukkha, dan anatta dari berbagai fenomena mental dan materinya, walaupun dia tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan khotbah dari para dewa dan brahma tingkatan tinggi, walaupun dia tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan khotbah dari bhikkhu yang memiliki kesaktian yang jalan-jalan ke alam dewa untuk memberikan khotbah di sana, tetapi karena bhikkhu atau yogi ini yang sebelumnya sudah berlatih vipassana, sudah berlatih meditasi, dan ketika dia berlatih meditasi itu, dia memiliki sahabat juga, seorang sahabat, entah bhikkhu atau sesama yogi, dan bhikkhu ini juga setelah kematian terlahir juga di alam dewa yang sama, mereka bertemu di alam tersebut. Lantas bhikkhu yang baru terlahir ini memberitahu kepada sahabatnya ini bahwa sebelumnya kita pernah berlatih meditasi bersama-sama. Kita berlatih dengan objek meditasi ini itu. Lantas karena cerita ini, lantas dia teringat pada latihan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian dia juga melanjutkan dengan merenungkan sifat anicca, dukkha, dan anatta dari berbagai fenomena materi dan fenomena mental. Walaupun ini agak telat, tetapi dia akan cepat mencapai nibbana. Jadi ini merupakan orang jenis keempat lain lagi yang senantiasa berjumpa dengan Dhamma. Ini merupakan suatu jaminan hidup yang paling baik, suatu asuransi hidup yang paling baik. Di dunia ini banyak sekali asuransi, tetapi asuransi inilah yang paling baik. Therefore, if you want to meet with Dhamma always in every future existence, please try to become Sotapanna or Sakadagami or Anagami or Arhat. This is very good. But if you cannot become Sotapanna or Sakadagami or Anagami or Arhat, then you should at least try to practice vipassana up to the sankharupaka jnana stage, the knowledge of equanimity towards formation stage. It is very sure you will meet Dhamma. You will meet with Dhamma in every your future existence. So this is best method. So please practice diligently samatha and vipassana. We will stop our Dhamma talk today here. We will try our Dhamma talk every day from here up to the end of retreat. If there is any question, you can ask. Jadi, apabila kita ingin berjumpa dengan Dhamma dalam setiap kelahiran kita, maka cobalah untuk menjadi seorang Sotapanna atau seorang Sakadagami atau seorang Anagami atau seorang Arahat. Apabila kita tidak bisa mencapai tingkatan Sotapanna, Sakadagami, Anagami dan Arahat, maka cobalah untuk berlatih Vipassana dengan tekun sehingga mencapai tingkatan Sankharupekha Jnana. Maka sangat pasti kita akan berjumpa dengan Dhamma dalam setiap kelahiran. Oleh karena itu, berlatihlah Samatha dan Vipassana dengan tekun. Mulai hari ini, Dhamma di sana hari ini sampai begitu saja. Kalau kalian mempunyai pertanyaan, silakan mengajukannya. Dan mulai hari ini juga, mulai besok kita akan setiap hari akan ada acara Dhamma di sana sampai berakhirnya retret ini. Any question? Yang kedua, di alam dewa tidak seperti di alam manusia. Manusia memiliki perasaan duka dan juga perasaan suka. Karena itu, seorang bodhisattva yang mau menjadi sama Sambuddha pasti terlahir di alam manusia. Alasan yang kedua, berdasarkan sutta, waktu di alam dewa itu adalah sangat lama. Seperti satu hari di alam Tawatimsa itu sama dengan 100 tahun di alam manusia. Nah kalau latihannya berhasilnya 1, 2, 3, karena apa tidak sama dengan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Dengan demikian, apakah tidak lebih baik cepat di alam manusia? Pertanyaan yang kedua, tolong dijelaskan, ya memang tidak berkaitan dengan pertanyaan ini, perbedaan dari panca indria dan panca bala. Ya. Ya. As Seadao said just now that we can practice meditation also in the Dewa world. But in the lowest Deva world, the Rupa still has Rupa, but it is very subtle, it is very subtle. In the Deva world, it is not like in human state, where there is Dukkha, also there is Sukha. Because as we know that when a Bodhisattva, he will become a Sama Sambuddha, then he must be born as a human being, because in human being there is a dukkha and sukha. So it is So how? So pertanyaannya apa? So it is better to penetrate, to realize the dukkha satya actually in human being, not as a deva in deva world. It is the first question. The second question is in the also in sutta it is said that the time in the deva world is longer. For example, in Tawa Timsa, one day in Tawa Timsa, it is maybe about 100 years in the human world. So isn't it better to meditate in human world? The second question is, what is the difference between Panca Indriya and Panca Bala? Difference between Panca Indriya, five faculty and five force. Bala, Panca Bala. He want to be reborn in mother's. He want to stay in mother's womb. For demons, this is minimum standard. If 100 years, for example, in mother's womb, he will stay and then so. Don't worry. Barmi is important. He accumulate Barmi up to Sankarupaka Jnana stage. He always see both internally and externally. Externally means including Deva wa, Brahma wa, etc. In lower range also. Both internally and externally, he contemplate all formations as nature, dukkha, anatta, up to Sankarupaka Jnana stage. Because of the power of this vipassana insight, as long as he was reborn in Jivava, he had a lot of parami. Because of this parami, he will continue to practice meditation. I want to explain one example. Huh? One bhikkhu, his name in Jivava called Samana. One bhikkhu practiced diligently Samatha and Vipassana in this human world as a bhikkhu. Like you. While practicing Vipassana diligently, he passed away. He did not know he passed away. This is very good. Because he do not know death consciousness, death time. He was spontaneously reborn in Deva world. But in the Deva world, as long as he was reborn, he is sitting meditation only. Don't worry. He is practicing meditation by sitting. At that time, there are many deities, maybe 1,000. Many deities, they are waiting for their deva. So they saw this deva coming in their mission, appear in their mission. But he did not know. He is still meditating. So they do in front of deva many mirrors. And then they do many nice places, nice sounds. At the day, because of listening to these sounds, he get up from meditation and he's trying to see in mirror. He saw his body begin not bhikkhu. He began deva. So at the day, he began this point. He had no enjoyment. Don't worry. So quickly he came down to the human world to see Buddha. And then he asked. He think this deity is as a yaki. Do you know yaki? Pisacha. As a petas. He did not think these are very beautiful deities. He think they are yakis or they are petas. So quickly going down to the human world, and he explained to the Buddha he had no desire to be reborn in Devawa, but he was reborn in Devawa between the Vedas, between the Yakas. So please teach me the Dhamma to escape from this world. So Buddha gave one Dhamma, very short stanza. Then quickly he began Sotapanna. So therefore don't worry. Now also possible, same thing. Maybe you can get down to me. Jadi dia mau apa terlahir Bante ini mau terlahir di dalam rahim ibunya lagi, dia mau apa berada dalam rahim selama 10 bulan. Jadi jangan khawatir karena parami itu sangat penting. Jadi apabila seseorang dia mampu merenungkan baik secara internal maupun eksternal, maksudnya adalah merenungkan anicca, dukkha dan anatta pada dirinya sendiri maupun terhadap pihak lain termasuk para dewa, para brahma, dan apabila dengan usaha demikian dia bisa mencapai sangkarupeka nyana, dan setelah kematian dia akan terlahir di alam dewa. Jadi karena dia memiliki banyak parami sehingga dia akan terlahir di alam dewa. Jadi ada sebuah cerita di mana ada seorang bhikkhu setelah meninggal dia terlahir di alam dewa. Ketika dia terlahir sebagai dewa namanya adalah Samana, dan bhikkhu tersebut dia ketika masih hidup ya sebagai manusia dia berlatih vipassana dengan tekun, dan ketika meninggal dia tidak tahu dia meninggal. Jadi ini sesungguhnya sangat baik karena seseorang ini dia tidak tahu kematiannya, dan lantas setelah meninggal dia langsung terlahir di alam dewa dalam posisi sedang duduk meditasi. Pada saat itu dia sedang ditunggui oleh 1000 dewa lainnya. Dan lantas para dewa yang ada di alam itu melihat tiba-tiba di istana mereka muncul seorang bhikkhu yang sedang meditasi. Lantas muncul satu sosok yang sedang bermeditasi. Lantas para dewa ini, bhikkhu ini yang terlahir di sana, dia tetap dalam meditasinya, dan bhikkhu-bhikkhu yang lain sedang menunggunya yang berada di sekitarnya menaruh banyak banyak cermin di depannya dan juga menimbulkan banyak suara-suara sehingga bhikkhu ini akhirnya keluar dari meditasinya. Dan ketika bhikkhu ini dia keluar dari meditasi dan melihat ke cermin di depannya, ternyata dia bukan seorang bhikkhu lagi. Yang dia lihat adalah seorang dewa. Pada saat itu dia merasa tidak bahagia. Lantas dia juga melihat sekitar. Dia melihat para dewa itu sepertinya dia mengira mereka adalah yakini atau yaka wanita. Lantas dia cepat-cepat pergi menghadap ke Sang Buddha. Lantas dia mengatakan kepada Sang Buddha bahwa sesungguhnya dia tidak ingin terlahir di alam dewa, sesungguhnya dia tidak ingin lahir di antara para yaka-yaka atau yakini itu. Lantas Sang Buddha memberikan sebuah dhamma desana yang cukup singkat kepada bhikkhu tersebut. By controlling the godliness of Sadhavariya Siddhi Samadhi Vinya. You may already understood, and then so in my previous Dhamma also I explained. So one practice in Samatha also, this by controlling the godliness are always present, usually. While practicing vipassana, also there are five controlling faculties. Sadha is fit, Vriya is effort, Sati is mindfulness, Samadhi is concentration, Vinaya is especially while practicing samatha, realizing the samatha object. While practicing vipassana, realizing the anicca, dukkha, and another nature of those formations. This is Vinaya. When these five controlling faculties can control not to visit many defilements when practicing samatha or when practicing vipassana, when they became very powerful, these five controlling faculties became power, five powers. So they have nearly same meaning. Panca indriya atau lima kecakapan atau kemahiran batin itu adalah sadda, keyakinan, wiriya, semangat, kemudian sati, samadhi, konsentrasi, dan panya, kebijaksanaan. kelima ini diperlukan di dalam latihan samatha maupun latihan vipassana. Jadi kelima indriya ini ada di dalam latihan samatha dan latihan vipassana. Panya terutama dalam hal ini adalah kita menyadari ketika kita melakukan samatha, kita menyadari objek samatha kita. Itu yang dimasukkan dengan panya dalam meditasi samatha. Sedangkan dalam meditasi vipassana, yang dimasukkan dengan panya adalah menyadari objek sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Dan kelima indriya ini merupakan suatu pengendali terhadap kotoran batin kita ketika kita sedang berlatih meditasi samatha. Dan ketika pengendalian ini menjadi sangat kuat, sangat berdaya, maka dia juga disebut sebagai panca bala, lima kekuatan. Jadi sesungguhnya keduanya mirip, cuma yang panca bala itu dikatakan ketika kemahiran tersebut, ketika kecakapan tersebut sudah menjadi lebih kuat, sudah sangat kuat, maka dia disebut sebagai panca bala. Okay, sharing merit. Mari kita. When one yogi practice meditation diligently, then finally can see kalapa. Does he see the kalapa with the mangsa caku or the mind eye? And also, can he see the kalapa every moment or occasionally? Not every moment, but we call this is wisdom eye only, not physical eye. You can see kalapas by wisdom eye, pinya chakku, not physical eye, pasada chakku. Jadi dia melihat dengan mata kebijaksanaan, bukan dengan mata biasa. Kemudian dia tidak selalu bisa melihatnya, tidak setiap saat bisa melihatnya. However, some meditators, their vipassana insight become mature. At that time, they practice diligently day and night. at the day, occasionally when opening their eyes also in external world, they can see these clubs. These are not real clubs, a group of clubs only. The real clubs are not the object of physical eye or chakuvinyana. Chakuvinyana can take a group of clubs color only. Ada sejumlah yogi ketika pengetahuan batin mereka, kemampuan batin mereka sudah matang, mereka berlatih dengan tekun siang dan malam, maka sesekali mereka bisa melihat kalapa. Tetapi sesungguhnya ini bukanlah kalapa sungguhan, karena ini merupakan kelompok kalapa. Jadi mata biasa tidak bisa hanya mata biasa hanya bisa melihat suatu apa kelompok kalapa. Sharing. Pelimpahan jasa. Idame punya. Idame punya. Aswakya. Aswakya. Wahahodu. Wahahodu. Idame punya. Idame punya. Nibanasa. Nibanasa. Pachyo. Hodu. Idame punya. Sabha sadhana vajema kesave mesama punyabhaga labandu sadhu sadhu sadhu. Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa membawa saya menuju ke berakhirnya kotoran batin. Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa menjadi bekal saya untuk mencapai nibbana. Semoga jasa-jasa kebajikan ini juga dibagikan kepada semua makhluk hidup secara merata. Semoga mereka turut menikmatinya.